بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat yakni pujian dan salam untuk semulia-mulia Rasul dan untuk keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah al-muhadarah al-yawm haula قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ألا وهو الحديث عن قاعدة المصالح والمفاسد، حيث أن الشريعة مبنية على هذه القاعدة العظيمة. إن شاء الله hari ini kita malam ini kita membahas tentang satu kaidah dalam agama Islam. Dan ini merupakan kaidah yang penting dalam agama Islam. Karena apa namanya padanya perkara-perkara kebaikan yang akan kita pelajari. فالشريعه مبنيه على قاعده تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، فان تزاحم عدد المصالح فيقدم الاعلى من المصالح فيحصل. شرط الاسلام diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maslahat dan menjauhkan segala kerusakan. Apabila terjadi pertentangan antara adanya maslahat, kebaikan dan keburukan, maka dilihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Ammal mafasid fa innaha la budda an tu'attal fi syari'ah wa an tudfa. وإذا تعارضت مفسدتان وكان لابد من ارتكاب أحدهما فترتكب المفسدة الصغرى وتدفع المفسدة الكبرى. Apabila yani syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari segala kerusakan. Namun apabila ada kerusakan dan seorang muslim dihadapkan harus memilih di antara dua kerusakan, maka hendaklah dia memilih yang paling kecil kerusakannya dan menolak kerusakan yang paling besar. والدين كله يرجع الى هذه القاعده العظيمه تحقيق المصالح ودرء المفاسد. Agama ini isinya adalah itu semua, yakni terkembali kepada masalah itu, yaitu agar manusia mendapatkan banyak maslahat dan kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan. Wa dzakara ba'd al-ulama wa huwa Ibn Subki rahimahullahu taala fa qala inna ad-din mabni ala qa'idat jalb al-masalih wa amma dar' al-mafasid فإنه جزء من تحقيق المصالح، لأن المصلحة لا تتحقق إلا إذا درئت المفسدة ودفعت. Berkata seorang ulama yaitu Ibn Subki rahimahullah bahwasanya fikih semuanya, yakni fikih Islami itu semuanya kembali kepada satu kaidah penting yaitu jalbul masalih, yakni agar manusia mendapatkan semua kebaikan dan kemaslahatan. Adapun menolak kerusakan itu sebenarnya bagian daripada apa namanya kesempurnaan mendapatkan kemaslahatan, sebab tidak sempurna seorang mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan kecuali apabila dia dijauhkan dari segala keburukan. Faqad dalla ala hadhihi al-qa'idah al-'azimah. قد دل على هذه القاعدة العظيمة النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرسول لا يكون رحمة illa idza jaa bima yuhaqqiqu masalih al-ibad wa yadfa'u 'anhum al-mafasid. Di antara dalil tentang kaidah ini, yaitu kaidah besar tentang bahwasanya agama ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla agar manusia mendapatkan semua kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan, yaitu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta atau bagi seluruh manusia. Naam. Kemudian maksud daripada ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat buat manusia. Naam. Hal itu bagaimana? Yaitu karena syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi diutus dengannya itu isinya sempurna, penuh dengan kebaikan dan untuk kebahagiaan manusia itu di dunia dan di akhirat dan jauh dari segala keburukan. التي كذلك قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية اشتملت على تحقيق المصالح وعلى دفع المفاسد. دليل كدوة ini bawakanlah syekh di sini, itu ayat yang berbunyi innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan dan perbuatan baik dan wa ita'il qurba dan memberi kepada kerabat wa yanha al fahsya dan melarang dari perbuatan keji wal munkar dan munkar wal baghi dan kedzaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yakni Allah mengingatkan kalian dengan ini agar kalian mengingat. Maka ayat ini mengandung istidlal terhadap bab kita bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mendapatkan maslahat, itu keadilan, kebaikan, na'am, kebahagiaan berdasarkan ayat ini dan dijauhkan dari segala keburukan. Maka Allah menyuruh dari hal-hal kemungkaran tadi. Wa min al-adillah anna Allah Subhanahu wa taala dhamma alladhina yufsiduna fil ard fa qala Allah azza wa jalla ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فذم الله سبحانه وتعالى الذين يفسدون في الأرض. يا ترى دليل بلا إن بقول الشيخ في سني جزاه الله خيرا يأتوا Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yajibu qawlu fil hayatid dunya." Di antara manusia ada yang menakjubkan anda, menakjubkan engkau wahai Nabi, perkataan dia di kehidupan dunia ini. Dan Allah bersaksi bahwasanya Allah menyaksikan hatinya orang ini sungguh sangat sangat permusuhan, sangat memusuhi. Apabila dia berpaling darimu, maka dia berbuat kerusakan di muka bumi. Naam, dan merusak keturunan, merusak tanaman, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah mencela perbuatan kerusakan. Ini Allah tidak senang adanya kerusakan. Berarti Allah menginginkan kebaikan dan kemaslahatan. Min as-sunnah an-nabawiyyah allati tadull ala hadhihi al-qa'idah al-'azimah ahadith katsirah minha qawluhu alayhi as-salatu was-salam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان تحقيق المصالح ومنه كذلك درء المفاسد. الله. Di antara hadis dalil dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, hadis yang sahih bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda bahwa iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Kata beda itu artinya 7, angka 3 sampai 9. Yani 73 sampai 79 cabang. Dan yang paling tinggi daripada cabang iman adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan duri dari jalan dan malu bagian daripada cabang iman. Berdasarkan hadis ini ya kawan, bahwa hadis ini jelas menunjukkan bahwa cabang-cabang iman ini yang disebut oleh Nabi Alaihissalam sebagainya di sini dan semuanya cabang iman itu jelas mengandung kemaslahatan, kebaikan bagi umat manusia dan agar dijauhkan semuanya dari segala keburukan. Kedzalika min as-sunnah qawluhu alaihi salatu wassalam la darara wa la dirar. Fad-darar la budda an yuzal. La darara wa la dirar. Hadza fihi daf'an mafasid. Dan juga sabda Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu hadis yang berbunyi la darara wa la dirar. Saya terjemahkan dulu hadis ini, kemudian baru kesimpulannya dari Syekh, bahwa yang dimaksud dengan darar yaitu jangan, yakni tidak boleh melakukan kemudaratan atau merusak. Wa la dirar maksudnya adalah membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar. Kemudian maksud daripada hadis ini kata Syekh bahwa jelas di sini menunjukkan bahwa Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, syariat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan kemudaratan dan kerusakan. Qad yaqulu qa'il ma huwa al-mi'yar wal miqyas fi ma'rifati anna hadhihi maslahah wa hadhihi mafsadah. Dzakara Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anna al-mizan fi ma'rifati hadha al-bab huwa asy-syar'. الشرب، لأن بعض الناس قد يشرب الخمر مثلا ويقول هذه مصلحة، ويتاجر في المخدرات ويقول هذه مصلحة، ويقع مثلا في الزنا والعياذ بالله ويقول هذه مصلحة يحققها لنفسه. فالمعيار هو بالشرع، الميزان هو شرع الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام إذا حصل الاشتباه في بعض الأمور فهنا قال يجتهد وينظر إلى الأشباه والنظائر في الشريعة، فهذه مثلا هذا الشيء قد يلحق بالحرام مثل الدخان مثلا، قد يقول بعض الناس ما في دليل على تحريمه، يقال هذا يرجع إلى أمور عامة يلحق بالأشياء المضرة فيكون محرما. Kemudian ada Syekh menjelaskan bahwa apa ukuran kebenaran untuk mengetahui bahwa itu adalah maslahat dan itu adalah merusak. Maka beliau memberikan keterangan dari Syekhul Islam bin Taimiyah bahwa ukuran kebenaran atau timbangan kebenaran maslahat dan kerusakan itu adalah dengan timbangan syariat. Jadi bukan menurut pikiran orang hawa nafsu manusia. Naam. Maka beliau memberikan contoh, misalnya ada orang seenaknya misalnya mengatakan bahwa saya mabuk minuman keras ini ada maslahatnya. Maka tidak bisa dijadikan ukuran omongan dia, karena jelas bahwasanya minuman keras khamr dilarang dalam syariat Islam. Ada sebagian orang lagi mengatakan bahwa zina wal'iyadzu billah itu merupakan maslahat bagi dia. Maka karena berdasarkan syariat itu adalah kerusakan, maka omongan dia tidak bisa dijadikan ukuran. Maka yang jadi ukuran timbangan maslahat suatu itu adalah mengandung maslahat dan di situ kita tinggalkan keburukan adalah ukurannya adalah syariat Islam. Namun apabila ada seorang mengalami semacam istibah, yakni keraguan misalnya, maka dikembalikan kepada ulama yang berijtihad, dikembalikan kepada asybah wan nadhair. Kemudian beliau memberikan contoh maksud daripada asybah wan nadhair di sini yaitu apa? Yaitu contohnya masalah rokok. Rokok memang dalil secara nas sharih, jelas-jelasan dalam Quran Sunnah tidak ada, akan tapi dikembalikan kepada dalil umum kata Syekh. Ternyata ada hadis dalil umum yang menyatakan bahwa dilarang melakukan kerusakan dan yang semisalnya, maka hal itu dikembalikan kepada dalil yang umum. Zakara Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala syai'an muhimman wa qa'idah muhimma fi hadha al-bab, wa huwa annahu إذا ظهرت المصلحة الخالية من المفسدة فإننا نحرص على تحصيلها، وإن ظهرت لنا المفسدة الخالية من المصلحة فإننا نحرص على دفعها. ومتى اشتبه علينا الأمر ففي باب المصالح ماذا يقول؟ نقدر وجودها فنفعلها، وفي المفاسد نقدر وجودها فنجتنبها. Ini ya kawan perlu dipikir sejenak, karena ini agak detail sedikit, bahwa kata Al-Iz bin Abdul Salam rahimahullah, beliau menyatakan begini, bahwa ketika memahami masalah ini, ada perkara-perkara maslahat yang 100%. Jadi dalam syariat itu ada perkara-perkara yang bila dikerjakan mengandung maslahat 100%, sama sekali enggak ada kerusakan. Sama sekali enggak ada kerusakan. Maka seorang muslim dalam berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan ada pula perkara yang dilarang dalam agama yang betul-betul itu mengandung kerusakan 100%. Tidak ada kebaikan sama sekali dunia wala akhirat. Maka seorang muslim hendaklah dia menjauhinya sungguh-sungguh. Nah, apabila terjadi iltibas, yakni maksudnya campur antara maslahat dan mudharat, maka diperhatikan mana yang lebih besar maslahatnya. Maka apabila betul-betul dia mendapati itu di situ banyak kemaslahatnya, maka dia melaksanakannya. Tapi jika di situ ternyata lebih banyak mudharatnya, maka ditinggalkan. La'alla fi yani al-mithal. مثلا لو كان عنده لحم مذبوح وحلال ولحم آخر حرام، مثل لحم خنزير أو لحم على سبيل المثال لحم ميتة، واشتبه الأمر أين الحلال من الميتة، فهنا يترك الجميع من باب درء المفسدة، لأنه يحتمل أن هذا اللحم هو الميتة أو هذا اللحم هو الميتة، فيترك الجميع من باب درء المفاسد. طيب maksud daripada iltibas di sini, misalnya ada perkara yang halal ada yang haram, misalnya ada daging bangkai campur dengan daging yang halal di satu tempat di wajan misalnya, maka kita tidak bisa memastikan mana ini yang halal mana yang haram, karena ada campur, maka lebih baik kita tinggalkan. Tapi apabila jelas ini halal ini haram, maka yang halal boleh kita manfaatkan, yang haram kita tinggalkan. Wal masalih min haythu hiya tanqasam ila thalatha aqsam. Qism al-awwal ad-daruriyat. Ad-daruriyat. Wa dhalika li anna wa hiya qa'idat jalb al-masalih. Wa dhalika li annahu la budda min dar' al-mafasid 'an sittati ashya'. Ad-din, al-'aql, al-'ird المال النسب النفس الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، هذه ستة أمور لا بد من المحافظة عليها ودرء المفاسد عنها. Sekalian, kemudian beliau Syekh Hafizahullah menyatakan bahwa maslahat itu terbagi menjadi tiga bagian. Kemudian saya menjelaskan yang pertama itu dinamakan daruriyat. Daruri. Ini perkara yang sangat penting. Dan ini maslahat harus diupayakan. Naam. Dan apabila ada perkara yang menghalanginya harus ditinggalkan. Maksud saya di sini yaitu ketika seorang membaca bab ini, yaitu ada enam hal yang harus dijaga, maka dia harus betul-betul mengupayakannya untuk menjaganya. Dan apabila ada perkara yang membahayakannya, harus betul-betul ditinggalkannya. Yang mengganggu enam perkara ini. Tujuh. Enam ya, ikhwah. Apa saja yang harus dijaga ya, ikhwan fillah? Yaitu yang pertama adalah agama. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan syarat ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan agama Islam ini. Maka apapun yang mengganggu kehormatan agama ini dilarang. Dan apa saja yang bisa mendapatkan kehormatan dalam agama ini diupayakan. Contohnya apa ya kawan, makanya diharamkan murtad misalnya. Kemudian Islam diturunkan, syariat ini diturunkan dalam perkara untuk menjaga jiwa manusia. Maka diantaranya diharamkan membunuh, karena membunuh bisa merusak jiwa. Kemudian dalam rangka untuk menjaga akal manusia, dalam rangka untuk menjaga nasab keturunan manusia, untuk menjaga harta manusia dan kehormatan manusia, maka diharapkan perkara-perkara yang menentang apa namanya atau mengganggu ini semua. Ini yang mengganggu nasab, mengganggu harta, mengganggu kehormatan atau akal, jiwa dan agama, semua itu dilarang dalam agama. Dan hal semua syariat diturunkan dalam rangka untuk menjaga ini semuanya. Demikian ya. Al-qasm ats-tsani maslahat al-hajiyat. Al-hajah. ومثل الفقهاء لها بأن البنت الصغيرة يزوجها وليها إذا تقدم لها الرجل الكفر، وذلك من باب الخوف على فوات. Adapun yang kedua, ini syarat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan maslahat yang kedua adalah hajiat. Masuk bab hajiat. Yang dimaksud dengan hajiat, beliau bilang hajah, yakni ada kebutuhan di situ. Apabila enggak dilaksanakan saat itu, akan hilang kemaslahatan itu. Beliau memberikan contoh, yaitu misalnya ada anak perempuan, tapi dia sudah balig. Walaupun dia kecil, tapi dia sudah balig. Kemudian ada seorang pemuda yang melamar dia, dan sukufu, dan baik anaknya. Kalau enggak segera dinikahkan, maka ada hajah, kebutuhan yang hilang pada saat itu. Maka segera dinikahkan. Al-qasm ats-tsalith maslahat at-tahsiniyat wa yuqal laha at-takmilat, umur mukammilah wa mutammimah lil khair. Min dhalika al-jari 'ala masar al-jari 'ala makarim al-akhlaq wa tahrim al-mustaqdarat. ومن ذلك خصال الفطرة التي وردت في الشرع. نعم. Ya, yang ketiga, ini di antara perkara maslahat dalam agama ini. Poin yang ketiga adalah tahsiniyat atau takmiliyat, yakni hal-hal yang sifatnya kesempurnaan untuk menyempurnakan. Ini berkaitan dengan perkara akhlak. Ya, ini Allah menurunkan syarat akhlak ini tujuannya agar yakni manusia ini tinggi akhlaknya, kemudian beradab dan juga menjadi memiliki kebiasaan yang baik. Nah, contohnya apa? Seperti furu'ul khisal, yakni khisal fitrah wa tahrim al-mustaqdarat, yaitu perkara-perkara fitrah seperti berwudu, seperti berkumur, kemudian menipiskan kumis. Ini saya jelaskan karena Asy'ib menjelaskan secara mujmal, jadi saya jelaskan rinciannya. Maksud daripada fitrah di sini yaitu itu tadi, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, itu maksudnya fitrah, khisal fitrah. Tujuannya adalah untuk kesempurnaan di akhlak dia, adab dia seorang muslim. Ini maslahat tahsiniyah untuk kesempurnaan seorang muslim. Begitu pula mengharamkan hal-hal yang kotor-kotor, ya perkara najis-najis, ya na'am, itu diturunkan syarat itu supaya seorang muslim bersih, indah, wangi dan lain sebagainya. Naam. Wa li'lam anna al-masalih laysat 'ala darajatin wahidah. Fa hunaka masalih wajibah wa hunaka umur mustahabbah. Fal masalih laysat 'ala darajatin wahidah. Hunaka al-hasan wa hunaka al-ahsan. Wa hunaka al-wajib wa hunaka al-mustahab. Wa kadhalika al-mafasid ليست على درجة واحدة، فهناك الشيء الرذيل وهناك ما هو أرذل وأفسد منه، ولذلك سيأتي الكلام عن مسألة إن شاء الله الصور تعارض المصالح والمفاسد وتزاحم المصالح وتزاحم المفاسد وما هو الذي يقدمه الإنسان إذا حصل ذلك. إخوان، ketahuilah bahwa maslahat itu tidak semuanya sama. hal itu berdasarkan hukumnya. Apabila wajib, maka maslahat yang ditimbulkan dari amalan yang wajib itu yang Allah perintahkan, itu jauh lebih banyak kemaslahatnya, lebih bagus daripada sunnah. Nah, begitu pula dalam menolak kemudaratan atau kerusakan, itu tidak semuanya satu kerusakan yang sama, tapi ada kerusakan yang lebih besar daripada yang lainnya. Nah, seperti perkara yang haram, itu kerusakan yang ditimbulkan apabila dilakukan jauh lebih jelek daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat melakukan yang makruh. Kemudian apabila terjadi pertentangan, di situ ada maslahat, ada mudharat, ada kebaikan dan ada keburukan di situ, maka dilihat mana yang lebih besar dari keduanya. Maka di sini ada beberapa perkara yang harus diketahui. Barakallahu fiikum. عندنا عدة صور. الصورة الأولى لو تعارضت مصلحتان وتعذر الجمع بينهما أي أن يفعلهما الإنسان معا، فهنا تقدم أعلى المصلحتين فتحصل بتفويت أدناهما. في هذا يقول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. Ya, kaidah yang pertama yang dalam bab ini, dalam masalah maslahat ini, apabila ada pertentangan, yang pertama ada dua maslahat yang harus dipilih oleh kita. Yang satu lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar kebaikannya, yang satu lebih rendah. Maka seorang muslim hendaklah memilih yang lebih besar dan lebih tinggi kemaslahatannya dan meninggalkan yang lebih rendah kemaslahatannya. Oleh karena itu Al-Allamah Sa'di, Sa'di atau Sa'udi, Sa'di rahimahullah menyatakan, apabila terjadi ada beberapa maslahat yang harus dipilih, maka didahulukan, ini dipilih yang lebih tinggi dari pilihan-pilihan tadi, itu yang maslahat. ذلك قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أحسن وأفضل، وقوله سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nah, di antara dalil daripada pernyataan ini bahwa Allah Azza wa Jalla menyatakan sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang lebih aqwam, ay yakni ahsan wa afdal, lebih bagus. Jadi kita dianjurkan untuk ini dalam Al-Quran kita pilih mana yang lebih afdol apabila ada dua kemaslahatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat lain, yaitu wittabi'una ahsana, yaitu mengikuti yang terbaik dari dua kebaikan. Nah, la'alla fi al-amthila syekh. Nah, wabina'an ala dhalik لو تعارض مصلحتان، مصلحة شخص تجب نفقته عليه وشخص آخر تستحب نفقته عليه، عنده مثلا زوجته يجب أن ينفق عليها، وعنده شخص مسكين ومعه نفقة، من يعطيها؟ لا يعني يعطيها لأحدهما، فيقدم زوجته على المسكين الذي هو لا تجب نفقته عليه، هذا إذا لم يستطع أن يطعم الاثنين، فيطعم الزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج. وأما إذا استطاع أن يطعم الاثنين الزوجة والمسكين فليفعل، لكن هذا فيما إذا ما عنده إلا نفقة لا تسع إلا لشخص واحد فيعطيه للزوجة. يا جمتان يا إخوان، dia memiliki nafkah fulus, dia hanya bisa memberi makan satu saja orang. Ada dua di sini, yang pertama istri, yang kedua orang miskin. Ini orang lain tapi miskin. Maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah istrinya, karena dia memberi nafkah pada istrinya wajib. Sedangkan dia tidak wajib memberi makan kepada orang miskin, tidak wajib bagi dia. Naam, tapi yang wajib adalah istrinya. Tapi kalau dia bisa memberi nafkah kepada dua-duanya, beri makan kepada keduanya, maka lakukanlah. Tapi dia dihadapkan kepada satu pilihan saja, karena dia hanya bisa mampu untuk beri makan pada satu saja, maka adalah dia memilih yang kepada istrinya, karena itu lebih besar maslahatnya, karena dia wajib memberi nafkah kepada istrinya. يعرف الراجح من المصالح أن هذا أرجح من هذا. هناك عدة طرق لمعرفة الراجح من المصالح. الطريقة الأولى النظر إلى ذات المصلحة وقيمتها، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينيات. يعني kita apabila dihadapkan pada satu pilihan, mana kaidah untuk bisa menetapkan memilih yang terbaik dari yang baik itu. Kata Syekh di sini yang pertama adalah dengan melihat nilai daripada kemaslahatan itu. Karena tadi sudah dibagi kemaslahatan ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Maka apabila di situ kita disuruh milih, harus milih apakah yang kita pilih daruri, apa yang hajiat. Dengan contoh-contoh tadi yang sudah kita sebutkan, daruri dengan 7 macam tadi itu, kemudian ada hajiat, ya, yaitu yang tadi anak perempuan tadi itu. Nah, maka kita pilih yang daruri, walaupun kita tinggalkan yang hajiat. Kemudian apabila ada kita suruh milih, di situ ada hajiat, ada tahsiniat, yang jelas kita pilih yang hajiat karena posisinya dia nomor 2, sedangkan tahsiniat nomor 3. Hasilnya tadi tentang persoalan akhlak, seperti masalah khisal fitrah tadi yang dicontohkan. Nah. كذلك النظر إلى شمول المصلحة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. مثلا إذا احتاجت الحكومة أن تشق طريق، والطريق هذا فيه بيت لإنسان، فالحكومة تشق الطريق وتعوض هذا الشخص إذا شقت فوق أرضه، فهنا مصلحة لهذا الشخص بعدم شق الطريق في هذا المكان، ومصلحة عامة أن هذا لا يمكن أن يشق طريق إلا من هذه الأرض، استحصل مصلحة لكل الناس، فهنا تشق الحكومة يجوز لها أن تشق الطريق وتأخذ أرض فلان وتعوضه قيمتها نظرا إلى المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. Yang kedua kaidahnya adalah apabila ada dua maslahat bertentangan, maka pilihlah maslahat yang lebih banyak maslahatnya, umum, orang banyak, daripada maslahat satu orang. Contohnya ada pemerintah ingin membangun jalan, ternyata ketika membuat jalan itu harus dengan terpaksa menggusur rumah satu orang karena dia posisi rumahnya di tengah jalan. Mana bagaimana ini kesimpulannya? Memang bahwa rumah itu milik satu orang itu, ini maslahat buat satu orang. Tapi apabila rumah itu dipindah, yakni dia diganti dengan fulus atau diganti dengan tanah dan rumah di tempat lain, ya. Dan ternyata apabila itu jalan dibuka dan rumahnya digusur, dibuat jalan, itu jauh lebih banyak maslahatnya untuk orang banyak, maka didahulukan yang maslahatnya untuk orang banyak. كذلك من المرجحات النظر إلى مدى توقع حصول المصلحة، فالمصلحة التي تحقيقها قطعي لا شك فيه مقدم على المصلحة الظنية، والمصلحة الظنية مقدمة على المصلحة الوهمية التي يتوهم أنه من وراء ذلك مصلحة، فعندنا قطعي وظني ووهمي. المثال بعدين. المثال بعدين. Yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam masalah ini yaitu perlu diketahui bahwa maslahat itu ada tiga. Nah, yaitu maslahat yang qat'i, pasti. Ini lebih didahulukan. Yang nomor dua yaitu dhanni. Dhanni itu kalau dari kata dhan yakni mayoritas maksudnya. Kalau tadi itu pasti, kalau ini dia memikir ini kemungkinan lebih banyak maslahatnya. Yang ketiga, wahmi. Wahmi itu maksudnya yakni belum tentu ada maslahat. Maka yang didahulukan adalah yang dhanni, yang pasti mayoritas ini, ya. Daripada yang belum pasti maslahatnya. Nah, إذا أردت أن تذهب إلى مدينة أو بلد معين، عندك الطريق الذي يذهب منه الناس إلى هذه البلد مسلوك، طريق معتاد، هذا قطعي أنه يوصلك إلى هذه البلد. وعندك طريق ثانية يغلب على الظن أنه يوصلك إلى هذه البلدة، وعندك طريق ثالث وهمية ما أحد سلكها ولا أحد يعرفها ويغلب على الظن أنها لا توصلك إلى هذه البلد، فأي الطرق الثلاثة تختار؟ الطريق القطعي الذي اعتاده الناس وجزما أنه يوصل إلى تلك البلد ولا تعدل إلى بقية الطرق. يعني شيء memberikan contoh. Misalnya ada seorang mau safar ke satu kota. Di situ ada tiga jalan. Jalan yang pertama pasti sampai dengan mudah. Jalan yang kedua, yaghlibu al-dhann, yakni kemungkinan besar sampai. Ini jalan lain. Jalan yang ketiga, karena enggak ada yang lewat situ, kemungkinan untuk sampai belum tentu. Maka seorang muslim hendaklah memilih yang pertama atau yang kedua, kalau sekiranya disuruh milih antara poin yang kedua dengan yang ketiga. Tapi kalau di antara tiga itu suruh milih, hendaklah dia pilih yang pertama. Jangan pilih yang jalan yang belum tentu sampai. Pilih jalan yang sampai menuju kota itu. Lakin law tasawat al-maslahatan fa huna al-insan bil khiyar. Misaluhu law jaa asad wa hajam ala shakhsayn وكان وأردت أن تدفعه عن أحدهما تنقذ أحدهما، من تقدم؟ وكلاهما متساويان، ليس هذا مثلا عالم وذاك ليس بعالم، يعني كلاهما متساويان، فمن تقدم تنقذه وتجعل الأسد يأكل الثاني؟ تتخير هنا يجوز أن تأخذ أحدهما وتنقذه وتترك الثاني إذا ما استطعت أن تقلب المصلحة للشخصين. يعني di sini lagi bagaimana kalau ada dua maslahat yang sama. Contohnya ada dua orang alim, sama-sama alim. Fa antum bil khiyar, boleh pilih salah satu dari keduanya. Kalau memang disuruh milih salah satu, pilih salah satu. Enam. Kemudian walaupun tidak duduk dengan yang satunya, enggak ada masalah. Karena dua-duanya alim. Karena dua-duanya masalahnya sama. Ilmunya sama. Nah. Surah tsaniyah idza tazahama fil mafasid. Wa kana labud min fi'l ahad al mafsadatayn. Fa huna turtakab adna al mafsadatayn wa tujra ashaddahuma. Baik, saya tambahkan tadi apabila ada maslahat, yakni tadi yang maslahat yang pertama tadi diketahui mana yang lebih maslahat, tentunya kita ambil maslahat yang lebih besar. Tapi kalau sama, boleh pilih salah satu dari keduanya. Nah, sekarang bagaimana dengan mafsadah? Ada dua kerusakan yang harus dipilih. Mau tidak mau harus pilih. Maka kata Syekh, pilihlah yang paling ringan kerusakannya dan tolaklah kerusakan yang paling besar. في هذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله فإن تزاحم عدد المفاسد يقدم الأعلى من المفاسد. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, apabila ada mafsadah yang harus dipilih, ada beberapa mafsadah yang harus dipilih, maka yakni didahulukan menolak yang lebih tinggi kerusakannya. ودليل ذلك أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها أكل الميتة للمضطر، إنسان سيموت، وأمامه خنزير لحم خنزير أو ميتة هل يأكل؟ الجواب يأكل الميتة، أكل الميتة مفسدة، ولو تركها مات هو فمفسدة، فهنا لا بأس أن يأكل كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم جزاك الله خير. دليلنا يا إخوان dan contohnya yakni apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan kerusakan. Contohnya ada seorang kalau dia enggak makan babi di tengah padang pasir itu maka dia mati. Apakah dia pilih mati? Maka tentunya dia jangan pilih yang mati. Pilihlah makan itu sedikit. Yang penting dia tidak meninggal. Nah, memilih perkara yang haram jelas ini kerusakan. Dalam rangka untuk menolak kerusakan yang lebih besar yaitu kematian, maka syariat membolehkannya. Faman ittarra ghayra baghin. Barang siapa yang terpaksa untuk melakukan mengkonsumsi yang haram tanpa berlebihan, wala adid, yakni tanpa mendzalimi dan tanpa berlebihan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Antadash. Ikhwan sekalian, afwan, lajnah panitia daurah menyatakan bahwa tidak ada soal jawab. Jadi insyaallah materi ini dilanjutkan besok maghrib. Kemudian pada salat isya ada undangan makan di rumahnya Abu Aidin untuk semuanya. Kemudian juga ada tanya jawab di situ setelah makan. Kemudian ya, itu saja pengumumannya. Nah, jazakallahu khair.